Doa Poyangku oleh Amir Hamzah. Poyangku rata meminta sama, semoga sekali aku diberi, memetik kecapi-kecapi firdausi, menampar rebana-rebana suarga. Poyangku rata semua semata, penabuh bunyian kerana suara, suara sunyi suling keramat. Kini rebana dicelah jariku, tari tamparku membangkit rindu. Ku cuba serentak genta genderang, memuji kekasihku di mercu lagu. Aduh kasihan hatiku sayang, alahai hatiku tiada bahagia. Jari menari doa semata, tapi hatiku bercabang dua.